Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitabahudah amma ba'du. Kita akan lanjutkan pembacaan Babus Sabri, bab tentang sabar, definisi dan juga keutamaan sabar. Dibawakan dalam bab ini beberapa dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat yang ke-200 dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan membawakan dalil ayat ini hendak menghimbau kepada kita semua untuk bersabar, bahwasanya orang yang bersabar itu akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kaum mukminin sesuai dengan konsekuensi dari keimanan mereka, dan Allah perintahkan kaum mukminin karena kemuliaan keimanan mereka dengan 3 perkara, bahkan 4 perkara. Yang pertama, perintah untuk bersabar. Bersabar dari beberapa hal seperti yang telah kita sebutkan. Bersabar untuk bisa menjalankan amal ketaatan pada Allah. Bersabar dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk bisa menjauhinya. Dan bersabar terhadap takdir Allah yang dirasa menyakitkan oleh seorang hamba, ketetapan takdir yang buruk, maka harus bersabar darinya. Juga diperintahkan untuk musabarah, terus-menerus bersabar di atas amal ketaatan. Dan diperintahkan untuk murabatah, artinya memperbanyak amal kebajikan, mengiringi kebajikan dengan kebajikan yang berikutnya. Ini secara umum adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah. Perintah untuk bermusabarah, yang terus-menerus dalam kesabaran, ini ketika seorang hamba berada di atas amal ketaatan. Karena amal ketaatan itu ada 2 macam. Yang pertama, perbuatan yang manusia itu dibebani syariat dengannya, sehingga dia harus mengupayakan dirinya untuk menjalankan, mengamalkan beban taklim atau beban syariat tersebut. Kemudian yang kedua, dalam menjalankan beban syariat itu ada keberatan bagi jiwa, karena mengerjakan amal ketaatan itu berat. Karena tabiat atau sifat jiwa itu amarah bisu, senantiasa mengajak kepada hal-hal yang jelek, maka butuh untuk jiwa itu kita tempa untuk terus-menerus berusaha di atas kesabaran. Kemudian perintah untuk murabatah tadi, memperbanyak amal kebajikan, terus istiqamah di atas amal kebajikan. Arti ribat sesungguhnya adalah berjaga-jaga di garis terdepan ketika melawan musuh. Namun makna murabatah di sini adalah memperbanyak amal kebajikan, kemudian terus-menerus di atas amal kebajikan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, isbabul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak kita senangi, pas dingin kita sempurnakan wudu kita, memperbanyak langkah menuju masjid-masjid untuk sholat berjamaah, menanti sholat yang satu setelah sholat yang lainnya, maka itu adalah ribat, maka itu adalah ribat. Artinya itu bentuk seorang itu berkesinambungan terus-menerus di atas amal ketaatan. Dia banyak melakukan amal kebajikan, berarti dia telah melakukan murabatah, melakukan ribat. Kemudian yang terakhir, perintah untuk bertakwa. Karena takwa mencakup amal itu semua. Karena yang namanya takwa itu kalau seseorang menjadikan sesuatu yang bisa membentengi antara dirinya dengan adab Allah, maka takwa itu dengan mengerjakan perintah dan dengan menjauhi larangan. Kita lanjutkan pembacaan hadis dalam bab ini, hadis yang ke-25. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa Nabi Malik bin al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam At-tuhuru satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardi wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un walqur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Rawahu Muslimun. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abi Malik namanya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, sahabat yang mulia. Diperselisihkan di kalangan para ulama tentang nama beliau. Namun disebutkan di sini namanya adalah Al-Harith bin Asim. Ada yang menyebut namanya bukan ini. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Artinya bersuci, wudu itu adalah separuh dari keimanan. Dan alhamdulillah, bacaan alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Dan bacaan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji yang sempurna bagi Allah, keduanya akan memenuhi atau memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Dan sedekah adalah hujjah, burhan, artinya dalil yang tidak menyisakan keraguan. Dan sabar adalah sinar. Dan Al-Quran ini bisa menjadi hujjah yang akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Setiap orang dia akan pergi di pagi hari. Fabaiun nafsahu famu'tikuha. Maka ada di antara mereka yang menjual dirinya untuk Allah dengan melakukan amal ketaatan pada Allah. Maka dengan itu dia mu'tikuha telah membebaskan dirinya dari ancaman adab dan siksa Allah. Atau di antara sebagian orang ada yang menjual dirinya untuk selain Allah, tentunya untuk hawa nafsunya, untuk syaitan dan lain sebagainya. Maka dengan itu dia telah membinasakan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis ini bahwasanya at-tuhur, yaitu bersuci atau wudu, taharah ini separuh dari keimanan. Yang demikian itu dikarenakan karena sebab dilipat gandakannya pahala seorang hamba karena taharah yang dia lakukan, karena bersuci yang dia lakukan. Seorang yang bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sekian riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan taharah. Kemudian disebutkan bahwasanya ucapan seorang hamba alhamdulillah, bacaan tahmid yang dia lakukan, ini akan memberikan pahala bagi dirinya yang akan memenuhi timbangan amal dia nanti pada kehidupan akhirat dia. Juga bacaan subhanallah walhamdulillah, keduanya akan memberikan pahala bagi, akan menjadi sebab datangnya pahala bagi pelakunya yang akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian sedekah dikatakan oleh Rasulullah sebagai burhan. Sholat dikatakan oleh Rasulullah yang pertama, sholat sebagai nur, cahaya yang akan menerangi bagi pelakunya dari berbagai macam kegelapan-kegelapan. Kemudian sedekah sebagai hujah, sebagai bukti, dalil atas keimanan orang-orang yang mau bersedekah, menunaikan sedekah karena Allah. Sementara sabar, ini yang jadi syahid, sabar adalah dia. Bedanya nur dengan dia, kalau nur itu cahaya yang tidak diiringi dengan panas. Seperti cahaya bulan itu nur, cahaya matahari dia, karena dia itu cahaya yang diiringi dengan rasa panas, ada rasa panas padanya. Dikatakan as-sabru dia, sabar itu adalah sinar, karena kesabaran akan menerangi pelakunya dari berbagai macam kegelapan. Dan Al-Quran bisa menjadi hujah yang akan menolong kita jika kita menunaikan perintah-perintah yang terdapat di dalamnya, menjauhi segala larangan-larangan yang ada di dalamnya. Atau sebaliknya akan menjadi hujah yang membantah kita, menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah yang ada di dalamnya atau menjauhi segala larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Maka digambarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, setiap orang mereka itu berusaha keluar berpagi-pagi untuk kemaslahatan diri-diri mereka, namun di antara mereka ada yang menjual dirinya benar-benar untuk Allah. Maka dengan itu dia telah memerdekakan dirinya dari ancaman azab Allah. Namun ada di antara manusia sebagian mereka ada yang menjual dirinya untuk selain Allah untuk menuruti hawa nafsunya, syaitan yang mengiringinya, maka dengan itu dia telah mencelakakan atau membinasakan dirinya. Kenapa? Dengan itu dia akan terusir dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan wudu atau keutamaan thaharah yang pertama. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir, bacaan tahmid, alhamdulillah atau bacaan hamdalah. Juga bacaan tasbih subhanallah. Juga menjelaskan tentang keutamaan sholat, keutamaan sedekah, dan keutamaan membaca Al-Quran dan mengkaji tafsirnya atau maknanya. Kemudian juga menjelaskan tentang keutamaan sabar. Hadis ini terdapat anjuran untuk kita bersegera menyambut berbagai macam amal-amal ketaatan dan menjauhi berbagai macam amal-amal yang akan menjadi sebab kebinasaan kita. Dikatakan dalam hadis ini sabar sebagai dia karena akan menyinari seorang hamba. Menyinari dirinya ketika kegelapan menghantui dirinya. Dan akan menyinari dirinya ketika berbagai macam kesulitan menghadapinya. Kalau seorang hamba sabar, maka dengan kesabaran ini akan menjadi sinar yang akan membimbing dirinya menuju kepada al-haq kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sabar ini di antara perkara-perkara yang dengannya seorang hamba meminta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, minta tolonglah kalian dengan kesabaran dan dengan sholat. Maka sabar di antara perkara yang dengannya seorang hamba itu meminta pertolongan. Karena sabar adalah sinar bagi seorang hamba yang akan menerangi kalbunya, hatinya. Sinar yang akan menerangi jalan kehidupannya. Sinar yang akan menerangi manhaj atau metodologi dia dalam menjalankan amal agamanya. Sabar akan menjadi sinar yang akan menerangi amalan seorang hamba. Karena setiap kali dia berjalan kepada Allah dengan landasan kesabaran tadi, berarti dia telah berjalan menuju Allah di atas jalan kesabaran. Maka Allah dengan itu akan menambahi dia petunjuk. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala wa Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri, yang lebih dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Anna an-nasan min al-Ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif yu'ibbahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah wa may yatabassara yubashshirhu Allah wa man wa ma uti ahadun atau an khairan wa ausa minas sabri muttafaqun alaih. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri bahwasanya orang-orang dari sahabat Ansar mereka meminta kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam agar memberikan pada mereka, maka Rasulullah pun memberikan sesuatu pada mereka. Kemudian mereka meminta beliau lagi dan beliau juga memberikannya pada mereka hingga habis apa yang beliau miliki. Maka beliau berkata pada mereka, ketika beliau menginfakkan segala sesuatu yang ada di tangannya, maka beliau katakan, mayakun indi min khairin, tidak ada padaku sesuatu pun dari amal kebajikan, maka aku enggak akan menyimpannya dari kalian. Namun siapa yang mencari kemuliaan dirinya, Allah akan muliakan dia. Siapa yang merasa cukup dan merasa kaya, Allah akan kayakan dia. Siapa yang mau menimba ilmu untuk mendapatkan basyirah, Allah akan beri petunjuk pada dia. Dan tidaklah seseorang itu diberi anugerah dengan satu anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kalau dia dianugerahi dengan kesabaran. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam hadis ini, di sisi Nabi ada sekelompok orang dari sahabat Ansar yang mereka meminta sebagian harta pada beliau, maka diberi, dibagi-bagikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun mereka mengulang lagi permintaan, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengulangi dengan memberikan pemberian kepada mereka sampai habis harta beliau. Maka ketika itu beliau mengatakan, kalau seandainya aku punya harta atau punya kebaikan, aku gak akan menahannya untuk kalian, sudah akan aku berikan pada kalian semua kalian. Falan adakhirahu ankum, kata Rasul. Namun Rasulullah alaihi salatu wasalam menganjurkan agar umatnya menjaga ifah kehormatan dirinya, harus punya jiwa istighna, merasa kaya, merasa cukup. Karena siapa yang mencari kehormatan diri dari meminta-minta pada manusia, Allah akan berikan anugerah ifah kehormatan diri. Dan siapa yang menampakkan rasa cukup dengan menjaga kehormatan dirinya dari mengharapkan apa yang ada di tangan-tangan manusia, maka Allah akan berikan kecukupan baginya dalam jiwanya. Maka siapa yang memberat-beratkan dirinya supaya sabar di atas kesempitan hidup, dia tidak mengeluh atau mengadu kecuali hanya kepada Allah, maka Allah akan anugerahi pada dirinya kesabaran yang akan mengantarkan sifat sabar tersebut pada keridhaan Allah azza wajalla. Kemudian disebutkan, tidaklah seseorang diberi satu perangai, satu kedudukan yang lebih baik dibanding dengan kedudukan sabar. Ini hadis menjelaskan keutamaan sabar, bahwasanya yang namanya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Hadis yang juga memberikan keutamaan menjaga diri, keutamaan menjaga diri dari sesuatu yang ada di tangan manusia. Juga hadis ini menjelaskan bahwasanya sabar adalah seafdal-afdal apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, supaya balasannya itu tidak bisa diperkirakan dan tidak terbatas. Hanyalah orang-orang yang sabar akan dipenuhi pahalanya dengan tanpa hisab. Ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sabar. Insya Allah kita cukup banyak baik di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.